بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana biasanya, kita membaca dan membahas kitab Tauhid karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang disertai dengan syarahnya oleh Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullah ta'ala. Pada pelajaran yang terakhir, kita sudah membahas mengenai ucapan Abdullah bin Mas'ud tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana wasiat itu beliau mengatakan, barang siapa yang ingin melihat kepada akhir dari wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، sampai kepada firman-Nya: wa anna hadza sirati mustaqiman. Asy-syahid dari riwayat ini, di mana dalam wasiat yang disebutkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memulai dengan larangan daripada perbuatan syirik dan mengakhiri dengan larangan untuk berpecah belah, dan agar istiqamah di atas jalan yang lurus. Tatkala Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan larangan dari perbuatan syirik, adalah hal pertama yang dimulai dengannya menunjukkan betapa bahayanya dan betapa besarnya dosa daripada perbuatan syirik. Kemudian beliau membawakan hadis mengenai Mu'adz bin Jabal. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwa beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Kemudian diceritakan mengenai haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. Mengenai apa itu hak Allah atas segenap hamba dan apa pula hak seorang hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingatkan dalam kesempatan ini bahwasanya pernyataan haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah, ini bukanlah transaksi timbal balik. Tatkala seorang hamba menunaikan hak Allah bahwa dia harus mengibadahi Allah dan tidak menyekutukan Allah, ini sudah menjadi kewajibannya. Tetapi tatkala Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyiksa hamba Allah yang tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu yang lain, ini bukanlah kewajiban Allah. Pertama, karena tidak ada sesuatu yang bisa mewajibkan kepada Allah, sebab Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada hak bagi makhluk mewajibkan sesuatu bagi Allah, karena tidak ada makhluk yang memiliki kemampuan kekuasaan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini merupakan fadlun wa rahmatun min Allah tabaraka wa ta'ala, merupakan keutamaan dan rahmat dari Allah. Jadi bukan kewajiban, tetapi keutamaan dan rahmat dari Allah. Karena kalau kita melihat, kita mengamati janji-janji dan pahala-pahala Allah yang telah dipersiapkan bagi Allah, yang telah dipersiapkan bagi hamba oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surga nanti, itu tidak sebanding dengan amal ibadah seorang hamba. Pahala-pahala surga yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar, pahala yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati-hati manusia. Ya, ini pahala kenikmatan yang tiada taraf. Sementara amal ibadah kita sebagai hamba itu disertai dengan kekurangan, dengan kelemahan, dengan kemalasan, dengan ogah-ogahan dan sebagainya. Apakah layak amalan dan ibadah kita yang seperti ini kemudian dibalasi oleh Allah dengan pahala yang luar biasa? Kalau ini transaksi timbal balik, maka itu bukan harga yang sebanding. Oleh karenanya, ini bukan kewajiban bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Tatkala Allah memuliakan hamba yang mengibadai Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan surga dan tidak menyiksanya di dalam api neraka. Itu keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Ya. Dan bukan kewajiban bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-khulasa. Kesimpulannya kata beliau. Anna haqqallahi ala al-ibadi. Ayya'buduhu la yushriku bihi syai'an. Bahwasanya hak Allah atas segenap hamba bahwa mereka mengibadahi Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Yufriduhu bil ibadati wa yabta'idu 'anil syirki bihi. Mereka mengesakannya dengan ibadah dan menjauhkan diri daripada perbuatan syirik. Tsumma idza hum haqqaqu hadzal amr. Kemudian apabila mereka merealisasikan perkara ini, mewujudkan perkara ini, wa taraku asyirka saghirahu wa kabira, dan mereka tinggalkan perbuatan syirik baik yang kecilnya maupun yang besarnya, fa inna haqqahum 'alaihi subhanahu wa ta'ala alla yu'adzibahum, maka sungguhnya hak mereka atas Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tidaklah Allah menyiksa mereka. Ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa hak Allah atas hamba itu adalah kewajiban hamba karena mereka adalah makhluk dan ciptaan Allah, ya, di bawah kekuasaan Allah, di bawah pengaturan Allah dan selanjutnya. Tetapi hak hamba atas Allah bukan kewajiban Allah, tetapi keutamaan dan rahmat dari Allah. Dua alasan yang sudah kita sebutkan. Pertama, karena tidak ada sesuatu yang bisa mewajibkan kepada Allah, karena tidak ada yang berkuasa atas Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa ibadah mereka, amal perbuatan mereka tidak sebanding dengan pahala yang telah dipersiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya, ini bukan kewajiban bagi Allah, tetapi keutamaan dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada siapa yang dikehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Qala faman mata wa huwa la yusyriku billahi syai'an. Maka barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu yang lain, faqad wa'adahu Allah bi'annahu la yu'adzibuh, maka Allah telah menjanjikannya bahwasanya dia tidak akan menyiksanya. Maksudnya la yu'adzibuhu binnar, maksudnya la yu'adzibuhu binaril kafirina wal musyrikin allazi yuqalladu ashabuha fiha. Maksudnya Allah tidak menyiksanya, yaitu Allah tidak menyiksanya dengan api neraka orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, yang mana para penghuninya akan dikekalkan di dalamnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dari sini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pertama, dia tidak akan disiksa oleh Allah dengan siksa neraka orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang para penghuninya kekal di dalamnya. Itu tidak akan pernah terjadi bagi al-muwahhidin, siapapun orangnya dan apapun keadaannya, selama dia memiliki apa? At-tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya orang-orang yang bertauhid mungkin saja disiksa oleh Allah dengan neraka yang selain itu atau yang lebih ringan daripada itu, yaitu neraka orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena neraka itu siksanya bertingkat-tingkat. Ada neraka untuk orang-orang kafir, musyrik, munafik yang kekal di dalamnya dan tidak akan pernah keluar di dalamnya daripadanya. Ada pula neraka-neraka, ada pula neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Neraka orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, ini penghuninya tidak akan kekal di dalamnya. Berarti apa yang dinyatakan dalam hadis ini? Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan menyiksa barang siapa yang tidak berbuat syirik kepadanya. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud Allah tidak akan menyiksanya dengan neraka orang-orang kafir dan musyrik. Tapi mungkin saja bahwa dia disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan neraka para pelaku maksiat. Tatkala dia memiliki dosa kepada Allah dan dia tidak bertaubat, ya, sebelum dia meninggal, apabila Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mengampuni orang tersebut, maka dia mungkin saja disiksa oleh Allah dengan neraka para pelaku maksiat, neraka ashabil kabair, dan bukan neraka al-kafirin wal musyrikin. Nah, qala ana amma in mata ala tauhid walakin indahu kabair iqtabat hikmatullahi ayu azziba biha. Adapun jika dia meninggal di atas at-tauhid dan dia memiliki dosa-dosa yang besar, hikmah Allah menuntut, menghendaki bahwa iqtabat hikmatullahi ta'ala ayu azziba biha, hikmah Allah menuntut, menghendaki bahwa dia disiksa dengan sebab dosa-dosa besar itu. Fa innahu yu'adzabu binari ghairi naril musyrikin. Maka sungguhnya dia akan diazab, akan disiksa dengan api neraka selain api neraka orang-orang musyrik. Bal yu'adzabu binaril muwahhidin. Bahkan dia disiksa dengan api neraka orang-orang yang bertauhid. Yakni orang-orang yang bertauhid yang memiliki al-kabair, memiliki dosa-dosa besar. Nah, dan kita tambahkan dalam ucapan beliau ini, ya. Fa innahu yu'adzabu binari ghairi naril musyrikin illam yughfar lahu. Ya. Bahwa dia disiksa dengan api neraka selain api neraka orang-orang musyrik kalau dia tidak diampuni oleh Allah. Ya. Tapi kalau dia diampuni oleh Allah, walaupun dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal, maka semua dosa itu tidak akan berpengaruh. Ya. Maka dengan rahmat dan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa disiksa dalam api neraka sama sekali. Berarti al-muwahhidin ashabul kabair, sebagaimana yang menjadi keyakinan ahlus sunnati wal jamaah, haulai tahta masyiatillah, mereka ini di bawah kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Jika tidak diampuni akan disiksa di dalam api neraka para pelaku maksiat. Ya. Tetapi kalau diampuni oleh Allah, mereka akan masuk ke dalam surga tanpa disiksa sama sekali di dalam api neraka. Dan ini masih kita tambahkan, kalau dia tidak taubat kepada Allah dari perbuatan dosa besar itu sebelum dia meninggal. Tapi kalau dia bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa besarnya sebelum dia meninggal, maka dosanya itu telah dihapuskan oleh Allah sehingga tidak lagi berpengaruh di dalam timbangannya di hari kiamat nanti. Nah, berarti di sini ada beberapa keadaan. Ya. Kalau kita simpulkan ada 4 keadaan. Yang pertama, bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah tabaraka taala atau orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa taala, mereka disiksa oleh Allah di dalam api neraka orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang penghuninya kekal di dalamnya dan tidak akan pernah keluar daripadanya. Yang kedua, yang ketiga dan yang keempat, ini adalah keadaan ashabul kabair minal muwahhidin. Ashabul kabair minal muwahhidin, para pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid. Keadaan yang kedua, kalau dia bertaubat dari dosa-dosa besar itu sebelum dia meninggal, selesai urusannya. Tidak ada perhitungannya nanti di hari kiamat, karena Allah telah menghapuskan dosa daripada perbuatannya karena dia sudah bertaubat. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia tidak bertaubat, meninggal dengan membawa dosa-dosa besar itu, dan Allah tidak berkenan mengampuni perbuatan dosanya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menyiksanya di dalam api neraka para pelaku maksiat, para pelaku dosa besar. Setelah dia disiksa dan dihanguskan dosa-dosanya di dalam api neraka, dia akan dikeluarkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang keempat, para pelaku dosa besar dari kalangan al-muwahhidin yang mereka dimuliakan oleh Allah, diutamakan oleh Allah dengan keampunannya, sehingga mereka tidak disiksa di dalam api neraka dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Maka yang seperti ini adalah keutamaan dan rahmat dari Allah bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini empat kondisi dari apa yang diterangkan oleh beliau rahimahullah. Qala fa innahu yu'adzabu binari ghairi nari musyrikin bal yu'adzabu binari muwahhidin. Maka dia akan disiksa dengan api neraka selain api neraka orang-orang musyrik, bahkan dia disiksa dengan api neraka para muwahhid. Qala thumma yakhruju minha wa yadkhulul jannah. Kemudian dia keluar daripadanya dan dia masuk ke dalam surga. Bahkan disebutkan dalam riwayat, sampai orang yang hanya sebesar biji yang paling kecil, sebesar biji atom dari keimanan yang ada di dalam dadanya, maka akan dikeluarkan daripada api neraka setelah mereka hangus di dalam api neraka tersebut. Mereka dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga, seperti yang sudah pernah kita baca, di mana orang-orang yang telah hangus di dalam api neraka ini, yang dikenal dengan al-jahannamiyun, mereka dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sungai kehidupan yang ada di dalam surga. Kemudian mereka tumbuh kembali dan mereka masuk ke dalam surga dan tidak lagi pernah merasakan siksa api neraka itu. Nah, qala wal amru fi dzalika ila Allah azza wa jalla, dan semua urusan itu kembali kepada Allah azza wa jalla. Fahuwal maliku lil ibad, maka dialah zat yang maha menguasai para hamba. Wal mutafarrifu fihim, dan dia pula yang berbuat pada mereka. Ilman di anna hadzal haqq alladhi wa'ada Allahu bihi ibadah inhum 'abaduhu huwa haqqan iltazamahu 'ala nafsihi wa wa'ada bihi 'ibadah wa lam yulzimhu bihi ahadun siwak. Kata beliau, perlu diketahui bi anna hadzal haq, bahwasanya hak hamba yang telah dijanjikan oleh Allah, alladzi wa'adallahu bihi ibadah, hak yang Allah telah janjikan kepada para hambanya ini, inhum abadu, tatkala mereka mengibadahi Allah, huwa haqqun iltazamahu ala nafsih, merupakan hak yang Allah sendiri yang mengharuskan atas zatnya, atas dirinya sendiri. Tidak ada yang lain yang mengharuskan atas Allah. Jadi kalaupun itu sebagai suatu keharusan, suatu keharusan yang ditunaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah yang mengharuskan atas dirinya sendiri dan tidak ada yang lain. Wa wa'ada bihi ibadah, dia pula dengan sendirinya yang menjanjikan kepada para hambanya. Walam yulzimhu bihi ahadun siwa, tidak ada seorang pun yang bisa mengharuskannya selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini adalah pelajaran baru. Kalau ada kita menemui kalimat-kalimat di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis bahwa ada hak yang harus ditunaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hambanya, maka yang dimaksud adalah hak yang Allah haruskan atas dirinya sendiri. Allah yang mengharuskannya atas dirinya sendiri dan tidak ada yang selain Allah yang mengharuskannya. Dan apa yang Allah haruskan atas dirinya sendiri, ini pasti ditunaikan oleh Allah, karena Allah itu tidak menyelisihi janjinya kepada para hambanya. Qala walidzalika naqul, oleh karena itu kita mengatakan, inna hadzal haqqo haqqun awjalahu Allahu ala nafsihi huwa, ini adalah hak yang merupakan hak Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Walam yujibhu alaihi ghairuh, dan tidak ada yang selain Allah yang mengharuskan atas diri Allah. Wa wa'ada bihi ibadah inhum abaduhu wa wahaduhu duna siwahu wa billahi tawfiq, dia pula yang menjanjikan atas segenap hambanya tatkala mereka mau mengibadahinya dan mentauhidkannya tanpa yang selainnya, wabillahi taufik. Nah, jadi hak yang Allah haruskan atas dirinya ini adalah Allah sendiri yang mengharuskannya atas dirinya, tidak ada yang selainnya mengharuskan atas Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, makanya kita sebutkan tadi bahwa apa yang Allah haruskan ini adalah keutamaan dan rahmat dari Allah. Jikalau seandainya Allah tabaraka wa ta'ala tidak menjanjikan apa-apa kepada orang-orang yang mengibadahi Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, apakah Allah tabaraka wa ta'ala kita anggap berbuat aniaya, berbuat kezaliman? Tentunya tidak. Lima adat. Kenapa? Karena itu sudah menjadi hak Allah tabaraka wa ta'ala. Kita mengibadahi Allah, tidak menyekutukan Allah, itu sudah hak Allah. Sebab apa? Kita ini adalah hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah, di bawah kekuasaan Allah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya adalah kemahakuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Segala keutamaan, segala nikmat yang kita rasakan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah keutamaan dan rahmat Allah. Jadi sudah merupakan hak dan kewajiban kita mengibadahi Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Justru kalau kita tidak menunaikan ini, kita telah berbuat kezaliman kepada Allah. Apabila kita menyekutukan Allah dan mentaati yang selain Allah, sementara Allah yang mencipta kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang menentukan kehidupan kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang berbuat segalanya kepada kita, sementara kita mengibadahi yang selain Allah, menyekutukan Allah, mentaati yang selain Allah, apakah ini pantas? Jawabannya tidak pantas. Ya, ini adalah kezaliman, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Ini kalau seandainya Allah tidak menjanjikan apa-apa, itu sudah menjadi hak dan kewajiban kita. Allah itu tidak aniaya kepada hambanya. Tatkala Allah melihat para hamba yang mengibadahinya, mentaatinya, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, Allah janjikan bahwa Allah tidak akan menyiksa mereka. Bahkan Allah menjanjikan surga bagi mereka yang tiada tara. Bukankah ini keutamaan dan rahmat dari Allah? Dan bukan kewajiban bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kita tidak pantas menuntut apa-apa kepada Allah. Karena apa yang kita tunaikan ini justru adalah hak dan kewajiban kita. Dan apa yang Allah janjikan kepada kita itu rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau seandainya kita tidak dijanjikan apa-apa karena ibadah kita, itu sudah pantas. Bahkan jikalau seandainya Allah tabaraka wa ta'ala menyiksa kita dan karena keutamaan dari Allah, itu tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau seandainya terjadi, istirahat, katakanlah kalau seandainya demikian, apakah kemudian kita mengatakan Allah tabaraka wa ta'ala itu zalim kepada kita, aniaya kepada kita, semena-mena kepada kita, sehingga kita berhak untuk protes kepada Allah? Apa jawabannya? Kita ibadah kepada Allah, kemudian kita mentaati Allah, tapi Allah menyiksa kita. Kira-kira apa jawabannya? Tentunya kita tetap berpasrah diri kepada Allah. Walaupun ini tidak akan pernah terjadi, karena Allah itu maha kuasa dan maha kasih sayang kepada segenap hambanya. Ya. Apalagi disebutkan dalam riwayat, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku telah mendahului kasih sayangku. Ya. Keutamaan dan kasih sayang Allah itu maha luas dan luar biasa. Sehingga itu tidak akan pernah terjadi. Toh kalau seandainya terjadi, kalau seandainya demikian, kita tidak bisa menuntut apa-apa kepada Allah. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu semena-mena kepada kita. Tidak bisa kita mengatakan bahwasanya Allah itu zalim aniaya kepada kita. Tidak bisa. Limadha? Karena kita ini adalah milik Allah. Ciptaan Allah. Di bawah kekuasaan Allah dan pengaturan Allah. Orang yang memiliki sesuatu, sebagai contoh ringan saja, bolehkah dia berbuat apa yang dia kehendaki terhadap apa yang dia miliki? Apakah dia dinyatakan zalim tatkala dia berbuat apa yang dia suka terhadap apa yang dia miliki? Bukan milik orang lain. Dia yang punya, dia yang memiliki. Kemudian dia berbuat sekehendaknya terhadap apa yang dia miliki ini. Apakah dia dinyatakan zalim kepada orang lain? Zalim kepada apa yang dia miliki? Jawabannya tidak. Maka bagaimana dengan Allah tabaraka wa ta'ala? Kita ini milik Allah. Kita ini di bawah kekuasaan Allah, ciptaan Allah. Ya, hidup dan kematian kita di tangan Allah. Ada dan tidak adanya kita semua tergantung Allah. Sehingga Allah itu berbuat sekehendaknya kepada kita bukanlah sesuatu kezaliman. Ini yang harus kita paham. Sehingga ini meyakinkan kita, ya, menanamkan di dalam sanubari kita bahwasanya Allah maha kasih sayang terhadap segenap hambanya. Ya. Janji-janji yang telah diucapkan oleh Allah, yang telah dijanjikan dengannya kepada hamba-hamba Allah, semata-mata keutamaan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Kita berpindah kepada bab yang berikutnya. Qala Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bab fadl at-tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Bab mengenai keutamaan at-tauhid dan apa yang bisa dihapuskannya daripada perbuatan-perbuatan dosa. Wa qaulillahi ta'ala. Juga firman Allah tabaraka wa ta'ala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezalimannya. Al-An'am ayat yang ke-82. Nah. Qala wa an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu beliau berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wan nara haqqun adqalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal akhrajah. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu untuknya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwasanya Isa adalah hamba dan utusannya, dan kalimatnya yang dia letakkan kepada Maryam dan roh daripadanya, dan surga itu adalah benar, neraka itu adalah benar, Allah masukkan dia ke dalam surga atas bagaimanapun amalnya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Walahuma fi hadis Itban, dan bagi keduanya di dalam hadis Itban. Fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Maka sungguhnya Allah itu mengharamkan atas api neraka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mencari dengan hal itu wajah Allah. Ini dikeluarkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Musa ya Rabbi, Musa berkata, wa ya Rabbi, allimni shay'an adzkuruka wa ad'uka bih. Wahai Rabbu, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa mengingatmu dan berdoa kepadamu dengannya. Qala qul ya Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Ya, zikir yang diajarkan oleh Allah di dalam hadis ini, hadis qudsi ini, dikatakan kepada Nabi Musa, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ini menunjukkan bahwa zikir dengan memenggal-menggal kalimat la ilaha illallah itu tidak disyariatkan. Bahkan artinya pun akan menjadi kacau dan rusak. Ya. Sebagian kaum muslimin karena semangatnya dalam zikir, sampai memutus-mutus kalimat la ilaha illallah ini dalam zikirnya. Sebagian mengatakan la ilaha, la ilaha, la ilaha. Yang lainnya menyambut dengan illallah, illallah, illallah. Nah, ini bahaya. Ya. Yang mengatakan la ilaha terputus sampai di situ. Artinya apa la ilaha? Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi. Itu yang selalu dia ucapkan, dia ucapkan, dia ucapkan dalam zikirnya. Ini kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan mengucapkan itu, bisa membahayakan dirinya. Sedangkan yang lain menyatakan illallah, illallah, illallah. Kecuali Allah, kecuali Allah. Berarti dia tidak meniadakan sembahan-sembahan yang selain Allah. Ini tidak mengandung akidah tauhid, karena bukan berarti dia menolak segala peribadatan kepada yang selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bahkan ada yang sangat bersemangat, yang katanya sudah sampai pada tingkat fana, di mana dia berzikir hanya mengucapkan dengan huwa, huwa, huwa, huwa. Ya. Atau Allah, Allah, Allah. Masih mending Allah, Allah. Ya. Sampai ada yang cuma mengatakan huwa, huwa, huwa, huwa. Bahkan karena semakin cepatnya, yang terdengar adalah seperti lolongan anjing. Ya. Hu, hu, hu. Orang yang mendengarnya disangka lolongan anjing. Ya. Ini adalah zikir-zikir yang menyimpang, ya, yang sama sekali tidak disyariatkan di dalam Islam. Seorang kalau ingin berzikir dengan kalimat yang paling mulia, kalimat yang paling sempurna, hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan wahai Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Ya. Kata Nabi Musa alaihi salam, wahai Rabbku, setiap para hambamu mengatakan yang demikian ini, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Qala ya Musa. Ya. Dikatakan oleh Allah, wahai Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi. Wahai Musa, jikalau seandainya langit-langit yang tujuh, kemudian yang memakmurkannya adalah yang selainku, wal aradhina as-sab'a fi kiffatin, dan bumi yang tujuh berada pada sebuah anak timbangan. Langit yang tujuh, bumi yang tujuh, beserta pemakmurnya yang selain Allah diletakkan pada satu anak timbangan. Wa la ilaha illallah fi kifatin, dan la ilaha illallah diletakkan pada satu anak timbangan yang lainnya. Malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat dibanding mereka la ilaha illallah. Ya, timbangan la ilaha illallah itu mengalahkan timbangan mereka. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa shahhaha, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban Al-Hakim dan disahihkan olehnya. Disebutkan di dalam ta'lif dikatakan oleh Al-Imam Al-Hakim, hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukhrija. Ini adalah hadis yang sanadnya sahih dan keduanya tidak mengeluarkan. Maksudnya Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan keduanya. Tidak mengeluarkan hadis ini. Dan kita tahu bahwasanya Al-Mustadrak itu adalah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah, ya. Di mana Al-Imam Al-Hakim rahimahullah ingin menampakkan bahwa hadis-hadis yang dia kumpulkan ini sepantasnya untuk dimasukkan oleh Al-Imam Bukhari ataupun Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Karena hadis-hadis yang beliau kumpulkan ini juga hadis-hadis yang sahih seperti apa yang mereka syaratkan di dalam Sahih Al-Bukhari ataupun Sahih Muslim. Makanya kitab beliau sebut dengan Al-Mustadrak. Apa artinya Al-Mustadrak? Yang ditambahkan. Artinya beliau ingin menunjukkan bahwa ini pantas ditambahkan kepada hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari ataupun di dalam Sahih Muslim. Tapi sayangnya, bahwasanya apa yang beliau lakukan di dalam Al-Mustadrak tidak sepenuhnya benar. Tidak semuanya hadis-hadis yang beliau ingin tambahkan bagi Sahih Al-Bukhari dan Muslim yang menurut beliau sahih adalah sahih. Bahkan banyak dari hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang lemah. Maka yang benar adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ketika tidak memasukkan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh beliau atau sebagian hadis-hadis yang beliau kumpulkan ke dalam sahih keduanya. Karena ternyata hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang lemah adanya. Makanya datang Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengoreksi hadis-hadis itu. Maka sebagiannya disepakati oleh Az-Zahabi bahwa hadis itu sahih, sebagiannya dilemahkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Maka terkadang kalau kita melihat ya di dalam takrijul hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim di dalam Mustadrak dan disahihkan oleh beliau dan disepakati oleh Az-Zahabi. Ya, karena Az-Zahabi memeriksa ini. Nah, bahkan Syekh Muqbil rahimahullah juga beliau punya ta'liqat, komentar-komentar di dalam ta'liq hadis-hadis di dalam Al-Mustadrak. Bahkan beliau pernah mengatakan, saya berani berlomba dengan Al-Imam Al-Hakim untuk meneliti hadisnya apakah pantas ditambahkan kepada Sahih Al-Bukhari atau kepada Sahih Muslim. Nah, al-muhim hadis ini dinyatakan oleh Imam Al-Hakim, hadza haditsun sahihul isnad, hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukhrija. Ini adalah hadis yang sahih sanadnya dan keduanya tidak mengeluarkannya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Dan disebutkan di dalam ta'lid bahwa hadis ini disahihkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari. Maka insyaallah hadis ini sahih sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hakim dan juga disahihkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa rahimal jami'. Baik. Qala walit-Tirmidzi wa hassanahu, dan bagi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan dihasankan oleh beliau, anna Anas, dari Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya bna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau jikalau seandainya engkau mendatangi aku dengan sepenuh bumi atau hampir sepenuh bumi dengan kesalahan-kesalahan, kemudian engkau menemui aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu yang lainnya, niscaya aku akan mendatangimu dengan hampir sepenuh bumi pula keampunan. Artinya bahwa at-tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa, mengalahkan berat timbangan dosa-dosa di hari kiamat nanti, sehingga dosa-dosa itu diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, tapi kenyataannya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di mana tidak semua ahli tauhid bisa menggapai apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis qudsi ini. Memang ada ahli tauhid yang bisa mendapatkan tatkala tauhidnya kuat sehingga dosa-dosanya kalah berat timbangannya. Tatkala dosanya ditimbang sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa itu dengan kalimat la ilaha illallah yang dia miliki, la ilaha illallah itu lebih berat dibanding dosa-dosa tersebut, sehingga Allah mengampuni semuanya. Ada yang seperti itu, ada pula yang tidak. Makanya dari ashabut tauhid ada yang disiksa oleh Allah di dalam api neraka karena perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar mereka. Padahal mereka sama-sama memiliki la ilaha illallah. Tidak pernah berbuat syirik. Hanya yang satu mendapatkan keampunan, yang satu tidak mendapatkan keampunan. Yang satu kalimat la ilaha illallahnya lebih berat daripada dosa-dosanya, yang satu tidak lebih berat. Sehingga dia disiksa oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, untuk menjaga kekuatan la ilaha illallah ini membutuhkan kita untuk selalu mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid, ya. Kemudian meresapi at-tauhid, mempasrahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian setelah itu, kalau terjadi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa daripada kita, kita berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semoga yang demikian itu tidak akan mengalahkan kekuatan tauhid kita. Nah, adapun orang yang meremehkan terhadap perkara-perkara dosa, sangat dikhawatirkan bahwa dosa-dosa itu tidak mampu dikalahkan beratnya oleh kalimat tauhid yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena bobot kekuatan timbangan kalimat tauhid yang ada pada dirinya telah menipis dan berkurang sampai pada tingkat tidak mampu mengalahkan berat dan bobot dosa-dosa tersebut. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tapi kita yakin bahwasanya barang siapa yang bertauhid dan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan keluar dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Berarti dari riwayat ini, kalau kita ingin mencermati dengan baik, orang-orang yang bertauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak mungkin dia akan larut di dalam perbuatan dosanya sampai dosa-dosa itu bisa mengalahkan bobot tauhidnya. Karena orang yang demikian itu adalah orang-orang yang berada di dalam jurang kehancuran, yang mempertaruhkan nasibnya antara ketaatan dengan kekafiran. Nah, sehingga apabila bobot daripada tauhid itu telah melemah, dia tidak akan mampu mengalahkan timbangan dosa-dosa yang dilakukannya. Jadi di sini kita tidak perlu merasa bingung, karena dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang tidak menyekutukan Allah akan diampuni oleh Allah, kan gitu. Walaupun dosanya hampir sepenuh bumi, salam. Ya, Allah akan datang kepadanya dengan hampir sepenuh bumi itu akan ampunan. Tapi dalam riwayat-riwayat lain disebutkan bahwa di antara ashabul kabair ada yang disiksa di dalam api neraka, walaupun dia dari kalangan al-muwahhidin dan tidak pernah menyekutukan Allah. Maka tariqatul jar, cara kita mengkompromikannya adalah seperti tadi, bahwa tidak semua orang yang memiliki tauhid menggapai keutamaan ini. Tergantung sekuat apa bobot daripada la ilaha illallah yang dia miliki. Ya. Maka di antara manusia itu ala maratib, ada tingkatan-tingkatan. Ada yang bobot kekuatan tauhidnya sangat dominan sehingga mengalahkan segala perbuatan dosa apapun yang pernah dia lakukan, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah. Ya. Ada pula yang setengah-setengah, ya, sama beratnya, sehingga ini tergantung kepada kehendak Allah. Di antara mereka ada yang diampuni oleh Allah, ada pula yang disiksa oleh Allah. Ada yang bahkan bobot tauhidnya kalah oleh bobot daripada dosa-dosa itu tadi. Dan ini sangat berkemungkinan bahwa dia akan disiksa oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam api neraka. Maka yang penting di sini adalah kita menjaga kekuatan bobot daripada tauhid kita dan hindarkan perbuatan-perbuatan dosa, karena perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan dengan sengaja itu bisa mengalahkan kekuatan at-tauhid atau melemahkan at-tauhid. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.